Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kesempatan pada kita untuk bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Pemirsa yang budiman, hidup ini adalah anugerah. Pilihannya bagaimana cara kita mengatasinya. Saya Ineke Kusrawati akan menemani Anda dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Dan insya Allah program ini menjadikan pilihan bagi Anda agar menjadikan Ramadan lebih bermakna. Pada episode perdana ini kita akan membahas pendahuluan dari surat Al-Maidah dari ayat pertama dan juga seterusnya, dan tentunya bersama-sama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, kita ketemu selamat lagi. Selamat berpuasa. Sama-sama Pak. Dan juga di tengah-tengah kita Pak sudah hadir pengajian dari Raudatu Zahro, Kampung Utan Ciputat, dan juga pengajian Aisyah Kebayoran Baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya di sini, cantik-cantik sekali dan segar-segar sekali. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya Bu ya, tetap semangat ya Bu ya. Dan Pak tentunya kita akan membahas mengenai surat Al-Maidah. Ini kelanjutan dari tahun lalu ya Pak ya, surat An-Nisa Pak ya. Boleh langsung Pak penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ini terdiri dari 120 ayat. Dia dari segi perurutannya di dalam Al-Quran, dia adalah surah yang kelima. Dari uraiannya yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Dari kalimat wahai orang-orang yang beriman, kita dapat mengenal, kita dapat mengetahui bahwa surah ini turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Karena biasanya pada umumnya ayat-ayat yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang beriman itu setelah terbentuknya secara real masyarakat beriman, dan itu baru di Madinah. Itu sebabnya kalau ayat yang memulai dengan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, itu pada umumnya turun di Mekah. Surah ini, surah Al-Maidah ini punya banyak nama. Al-Maidah artinya hidangan, bisa juga berarti makanan. Surah ini dinamai Al-Maidah karena di dalam surah ini ada uraian tentang permohonan pengikut-pengikut Nabi Isa agar Allah menurunkan Maidah dari langit. Mereka mau makan hidangan yang turun dari langit. Di sini ada uraiannya menyangkut itu, sehingga ini dinamai surah Al-Maidah. Ada juga yang menamai surah ini dengan surah Al-Uqud. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu dalam ayat pertamanya ada kata uqud. Uqud itu jamak akad. Akad itu hubungan antara dua pihak, atau jangan kita katakan hubungan, adalah dua hal yang diikat dengan kuat. Itu akad namanya. Akad nikah, apa artinya itu? Ada hubungan seorang perempuan, seorang lelaki, itu diikat dengan kukuh hubungan mereka. Dan dengan demikian, masing-masing menjadi terikat. Istri tidak boleh lagi cari suami lain, suami terikat dengan tanggung jawabnya kepada istri. Akad. Ada akad jual beli. Pemilik sudah terikat, tidak boleh lagi ambil barang yang dijualnya. Barang ini juga sudah terikat kepada pembelinya. Ada akad, saya janji ibu mau datang jam 10 pagi. Saya terikat dengan janji saya dan ibu pun terikat dengan perjanjian. Itu namanya akad. Nah, karena di surah ini berbicara tentang aneka akad itu dan ada perintah menyempurnakannya, maka dinamailah dia surah Al-Uqud di samping surah Al-Ma'idah. Ada lagi nama yang lain. Ini juga dinamai surah Al-Akhyar. Al-Akhyar itu artinya yang baik-baik, orang-orang baik. Siapa yang melaksanakan tuntunan ini, siapa yang memenuhi akad-akad perjanjiannya itu orang baik. Jangan janji-janji gak terbukti, itu bukan orang baik. Janji mau datang jam 10, ya datang jam 10. Itu orang baik, ya toh? Al-Akhyar. Ada lagi yang menamai surah ini suratil munqidah, penyelamat. Kalau orang memperhatikan kandungannya dan mengamalkannya, surah ini tuntunannya akan menyelamatkan dia. Nah, surah kita ini mengandung 4 persoalan pokok. Yang pertama mengandung persoalan akidah. Di sini ada dibahas tentang tauhid, ada dibahas tentang kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga dibahas atau uraian menyangkut kesatuan sumber agama-agama. Agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah. Di sini juga ada dibahas soal akhlak. Akhlak yang dibahas itu yang pertama pemenuhan janji. Ya kan? Aufu bil uqud. Keadilan sosial, kerjasama dalam kebaikan, berlaku adil walau terhadap musuh. Adil itu bukan cuma sesama kita, terhadap musuh. Itu akhlak. Di sini ada dibahas juga tentang hukum. Hukum itu pencurian, bagaimana hukumnya. Ada dibahas tentang haji. Itu. Kemudian di sini juga ada kisah tentang pembunuhan pertama yang terjadi dalam kehidupan manusia, pembunuhan Habil terhadap Qabil. Ini kandungannya, ini semua bertujuan atau intinya supaya orang melaksanakan tuntunan-tuntunan ini, khususnya yang berkaitan dengan penepatan akad, pemenuhan akad. Itu ada hal yang menarik. Dalam ajaran agama, kita boleh beda-beda. Agamanya beda, kecenderungannya beda. Tapi ada satu hal yang orang tidak boleh berbeda. Sebentar saya terangkan. Baiklah pemirsa, kita akan melanjutkan penjelasan mengenai surat Al-Maidah ini setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Ma'idah bersama Pak Quraiz Shihab. Seperti tadi penjelasan Pak Quraiz bahwa surat ini terdiri dari 120 ayat dan surat ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini pun mempunyai beberapa nama selain Al-Ma'idah adalah Al-Uqud, Al-Ahyar dan juga Suratil Muntizah. Silakan lanjutkan Pak. Baik, kita tadi berbicara begini bahwa kita boleh jadi beda-beda ya, beda agama, beda kecenderungan, beda jenis kelamin, beda bangsa. Tapi ada satu hal, kendati beda-beda kita tidak berbeda. Apa itu? Menepati janji. Kita tidak berbeda bahwa itu ini, di kalangan pencuri-pencuri pun, kalau dia sudah menepati berjanji, itu harus dia tepati janji. Seperti hutang itu. Ya. Kalau hutang boleh jadi saya maafkan. Boleh jadi uang bisa dibayar, ya kan? Tapi janji jangan tidak tepati. Janji kepada musuh pun, bahkan janji kepada binatang pun buruk kalau Anda tidak tepati. Anda panggil ayam mau kasih makanan, panggil kucing mau kasih makanan, Anda tidak beri. Nah, ini yang dimaksud nanti aufu bil uqud, itu ayat pertamanya. Sempurnakan akad-akad. Ada kalau kita lihat lagi, saya bertanya, itu sholat wajib ya? Wajib. Kalau tidak bisa berdiri, ada keringanan, ya toh? Puasa ada keringanan. Apa yang tidak ada keringanannya? Ada menepati janji terhadap yang muslim dan yang kafir. Yang kedua, menunaikan amanah terhadap yang muslim dan yang kafir. Sebenarnya itu juga masuk akad itu. Nah, yang ketiga, berbakti pada orang tua. Kafir atau bukan kafir, itu tidak ada izin keringanan di situ. Itu aufu bil uqud. Sempurnakan akad-akad itu. Kenapa demikian? Karena kalau Anda tidak menepati janji Anda, perjanjian Anda, atau Anda khawatirkan orang tidak menepatinya, rasa aman Anda hilang. Ya. Ini barang saya gini kan, ini. Jangan sampai dia tidak tepati. Rasa aman hilang. Maka yang terpenting di sini, tepati akad perjanjian kamu. Aufu bil uqud, sempurnakan, bukan cuma tepati, sempurnakan. Nah, akad-akad itu, janji-janji atau perjanjian-perjanjian itu secara garis besar ada tiga. Ada perjanjian kita dengan Allah, itu bisa bermacam-macam, antara lain nazar. Saya kalau lulus mau begini, Anda ikat perjanjian dengan Allah. Ya kan? Sampai-sampai ada ulama yang demikian ketat, dia bilang, kalau ada orang berjanji, kalau saya begini, saya sembelih anak saya. Dia harus penuhi, tetapi bukan dengan menyembelihnya. Dia tobat, tetapi dia cari sesuatu yang membuktikan ketulusannya. Kalau Imam Syafi'i berkata itu tidak sah kalau begitu. Ya. Kalau yang ini, dia tidak boleh sembelih anaknya. Tetapi dia harus mencari sesuatu bahwa itu janji benar. Tapi karena ini terlarang, dia cari sesuatu yang penggantinya. Ada janji Anda dengan sesama manusia. Itulah antara lain akad nikah itu. Itu bukan coba-coba. Itu perjanjian. Ada janji Allah, janji Anda dengan diri Anda. Ada perokok, udah deh saya janji mau berhenti merokok. Nah, bagaimana itu? Penuhi. Oke. Aufu bil uqud. Oke. Kita lihat lebih jauh ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau ada ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, siapkanlah diri Anda untuk menerima kebaikan. Dan siapkan diri Anda untuk melaksanakannya. Sebelum dengar dulu apa yang di ini. Kalau Tuhan memanggil, wahai, karena itu dikatakan panggilan wahai orang-orang yang beriman, panggilan mesra. Ya. Seperti kita kalau berkata, ibu, ayah, itu panggilan mesra. Dan bagaimana anak memanggil ibu, itu ibu secara otomatis, ini ada permintaan anak saya yang saya harus kabulkan. Begitu kan? Nah, begitu juga. Allah, ya ayyuhalladzina amanu, siapkan diri Anda memenuhinya, karena ini pasti baik. Itu bacalah semua ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya ayyuhal, itu seterusnya. Oke. Okay. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. kita sudah terangkan apa artinya al-uqud. Nah, setelah itu dinyatakannya uhillat lakum bahimatul an'am. Salah satu akad antara manusia mukmin dengan Allah berkaitan dengan hal-hal yang boleh dimakannya dan yang tidak boleh dimakannya. Ya kan? Itu kan antara kita dengan Allah. Anda sudah masuk Islam. Anda sudah beriman. Anda sudah mengikat diri Anda bahwa saya akan menjadi hamba Allah yang taat. Nah, kalau begitu, aufu bil uqud, saya halalkan kepada kamu untuk memakan bahimatul an'am. Oke, kita lihat. Bahimah itu punya banyak makna. Salah satu maknanya adalah binatang. Kenapa binatang dinamai bahimah? Karena kita tidak tahu bahasanya. Yang ngembek apa maksudnya nih? Jadi, sehingga dia dinamai bahimah. Mubham, tidak jelas. Ada lagi yang mengartikan bahimah, anak di dalam perut binatang. Kita lihat sekarang. Kalau saya artikan anak dalam perut binatang, itu halal dimakan atau haram? Gimana? Haram. Kalau kita baca ini, dihalalkan kepada kamu bahimatul an'am, kamu boleh makan. Jadi kalau ibunya disembelih, anaknya mati dalam perut, walaupun orang lantas berkata itu bisa sakit perut, tapi itu lain persoalannya. Ya. Maaf saya potong dulu, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah di tempat duduk Anda, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah bersama Pak Quraish Shihab. Saya coba ulang sedikit, bahwa surat ini mengandung 4 persoalan pokok mengenai akidah, akhlak, hukum dan juga kisah. Pak Quraish tadi sudah menyebutkan bahwa kita harus menyempurnakan akidah kita atau memenuhi janji baik sesama muslim maupun non muslim ya Pak ya. Betul. Silakan lanjutkan Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita uhillat lakum bahimatul an'am. An'am itu pada mulanya hanya mencakup unta, sapi, kambing, ternak. Tetapi ulama lantas memperluas maknanya, semua binatang berkaki empat yang halal. Nah, ada lagi yang memperluas, semua binatang dan unggas yang makan tumbuh-tumbuhan, rumput. Itu an'am, dihalalkan, kamu boleh makan itu. Kecuali atau tetapi yang disebut oleh ayat berikut jangan makan. Apa itu? Nanti di ayat berikut ayat 3 itu ada dikatakan hurrimat alaikumul maita waddam walahmal khinzir, diharamkan kepada kamu memakan darah yang mengalir, bangkai babi dan lain-lain sebagainya. Nanti Nabi juga ada menjelaskan ini juga diharamkan. Itu termasuk yang dikecualikan. Diharamkan memakan binatang buas yang bertaring. Nah, singa ya kan? Dan sebagainya. Oke, kita kembali. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum, selain apa yang akan dibacakan kepada kamu atau yang dibacakan kepada kamu, yang sedang dibacakan kepada kamu dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Tetapi walaupun binatang-binatang itu dihalalkan kepada kamu, tetapi waktu kamu memakai pakaian ihram, haji, umrah, kamu tidak boleh memburu binatang. Kenapa ya Allah? Kita bisa bertanya, kenapa ya Allah? Orang yang berada dalam lingkungan haram, tanah haram, tanah mulia, itu harus memberikan rasa aman kepada semua makhluk Allah. Yang kedua begini, kita lihat hikmah yang lain. Kalau orang haji datang, diperbolehkan berburu, habis binatang di sana. Padahal binatang di sana terbatas, kan padang pasir. Jadi ada perintah memelihara binatang. Ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan ketetapan hukum sesuai apa yang dikehendakinya. Dan apa yang dikehendakinya itu adalah kemaslahatan kamu. Nah, kita lihatnya. Ada hal yang menarik. Ayat kita ini singkat. Hanya 24 kata. Tetapi dia mengandung 7 persoalan pokok. Ada seorang filosof, dia bilang, saya tidak bisa susun kalimat seperti ini. Hanya 2 baris, 7 persoalan pokok yang dikemukakannya. Yang pertama, kewajiban memenuhi segala janji. Melarang melanggarnya. Menghalalkan secara umum. Mengecualikan secara umum. Mengecualikan yang dia sudah kecualikan. Hikmah kebijakan Allah menyebut siapa yang diajaknya ngomong. Singkat. Dan lihat, dia menyebut yang halal dulu, baru yang disebut yang haram. Apa maknanya itu? Bahwa pada prinsipnya semua yang terbentang, yang terhampar di permukaan bumi ini halal. Kecuali kalau ada larangan. Mau lihat contohnya, ketika Adam berada di sorga, dikatakan makan apa saja, kecuali satu. Izin Allah itu, yang halal itu terlalu banyak. Yang haram cuma sedikit. Lah kok cari yang haram? Kita lihat sedikit pada ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menghalalkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar? Syiar itu tanda atau lambang. Saya mau bertanya, apa lambang bangsa Indonesia? Garuda, bagus. Anda bisa berkata, apa tandanya saya diundang di suatu konferensi, saya punya tempat duduk di mana, apa tandanya? Bendera. Itu bendera, ya kan? Ya, pasang bendera merah putih. Kalau syiar, saya kembali lagi, syiar itu seakar dengan syuur, perasaan. Kita biasa dengar lagu kebangsaan, bergetar dah hati Anda. Okay. Kita lihat bendera, bergetar dah hati Anda. Seharusnya bergetar. Kalau lihat orang pakai baju merah di atasnya, putih di bawahnya, bergetar dah. Karena dia bukan lambang. Karena dia bukan tanda. Tetapi kalau dia menjadi tanda atau lambang, harus memberikan getaran di hati Anda. Getaran penghormatan. Nah, Allah juga punya syiar. Ada berupa wujud sesuatu. Lihat Ka'bah bagaimana? Syiar. Sebenarnya itu cuma bangunan kubus. Safa dan Marwa syiar, ya kan? Boleh jadi tokoh terhormat. Oh, ini lambang dari ini. Itu syiar. Jangan halalkan syiar-syiar Allah. Jangan melanggarnya. Jangan melecehkannya. Baik Pak, terima kasih. Kalau sudah menjelaskan apa yang harus atau halal bagi kita maupun apa yang haram bagi kita, untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan di segmen ini saya akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya pada Pak Quraisy Shihab. Silakan, 2 orang penanya. Siapa dulu Ibu? Silakan Bu. Apakah penamaan surah dalam Al-Quran termasuk surat yang memiliki nama lebih dari satu? Semua itu dari Rasulullah atau alim ulama? Terima kasih Bu. Baik Bu. Penamaan surah-surah dalam Al-Quran bisa atau ada yang dari Rasulullah, ada yang dari sahabat-sahabat beliau, atau ada dari ulama-ulama bahkan. Bahkan kita bisa berkata, ada yang Allah menamainya seperti itu. Misalnya, walaqad atainaka sab'am minal masani. As-sab'ul masani itu Al-Fatihah. Tujuh yang diulang-ulang. Kan Al-Fatihah tujuh ayat. Diulang-ulang setiap sholat. Kandungannya pun itu terulang-ulang dalam itu Allah yang menamai as-sab'ul masani. Tapi Al-Fatihah misalnya itu Rasul yang menamainya. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Rasul, tapi namanya kalau Al-Fatihah namanya banyak sekali, belasan kalau saya kalau kita enggan berkata mungkin 20 lebih. Nah, sebagian ulama. Ya kan? Ar-Rahman, ya kan? Surah Ar-Rahman. Namanya juga Arusil Quran, pengantinnya Al-Quran. Itu nama ini Arusil Quran dinamai oleh pengantinnya. Itu sangat indah itu. Sangat indah. Ya jadi ada yang Allah, ada yang Rasul, ada yang sahabat, ada yang ulama. Banyak nama ya Pak ya? Ya bisa menjadi banyak nama. Satu surah bisa menjadi banyak namanya. Boleh jadi juga ada surah yang tidak ada namanya kecuali satu. Jadi itu. Surah apa itu Pak? Surah apa Pak? Ini surah yang dua saya ingat itu Bani Israel dan Al-Isra. Yang satu mungkin sebentar saya bisa ingat ya. Baik. Tapi ada. Baik. Silakan Ibu nanya kedua. Pak, pertanyaan saya mengenai janji. Bagaimana dengan seseorang yang pernah berjanji pada orang lain, namun sebelum ia mendapati janjinya, orang yang dijanjikan tersebut keburu meninggal. Bagaimana cara menunaikan janji tersebut? Terima kasih, Bu. Kita lihat janjinya bagaimana. Kalau dia janji, nanti saya mau ajak kamu pergi umroh. Nah, bagaimana? Ya, enggak bisa dong. Allah tidak mewajibkan seseorang menyangkut sesuatu yang di luar kemampuannya. Nah, boleh jadi dia janji seseorang begini, kita lihat. Oh, itu dia katakan, itu saya punya anak mau sekolah, tidak punya biaya. Terus orang tuanya itu berjanji, oke deh nanti saya bantu. Bapaknya meninggal, bagaimana caranya dia ini? Dia bisa berikan untuk anak itu beasiswa. Jadi dilihat janjinya itu bagaimana. Bisa jadi janji itu sudah tidak bisa terpenuhi karena sudah meninggal. Bisa jadi juga ada janji yang sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan kehidupan yang bersangkutan. Ya kan? Oh iya, ini saya mau kontrak ke rumah, saya tidak punya duit. Nah, terus dikatakan, nanti saya kasih kontrakannya. Dia meninggal, karena anaknya masih hidup, istrinya masih hidup, berilah dia. Saya kira begitu Bu ya. Bisa digantikan ya Pak ya? Iya bisa digantikan, bisa digantikan. Asal orang itu udah tahu misalnya nanya saya, janjinya sama anak saya, nanti suatu saat akan seperti ini, saya meninggal, anak saya menggantikan janji itu, meneruskan bisa ya Pak ya? Bisa, bisa. Baik, bisa. Ibu-ibu tentunya masih penasaran kan, tapi saya harus tahan dulu karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Mirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah bersama Pak Quraisyha. Baik ibu-ibu, sesuai janji saya akan berikan kesempatan lagi pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, siapa dulu? Silakan Bu. Pertanyaan saya, kapan akan seorang hamba terjadi dengan Tuhannya? Kalau memang ada, mengapa ada orang yang kafir padahal sebelumnya sudah ada perjanjian pengakuan untuk beriman pada Allah? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan, Pak. Kapan terjadi perjanjian itu? Jawabannya bisa banyak. Saya berusaha. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada dinyatakan, إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Renungkanlah ketika suatu waktu Allah mengambil perjanjian dengan manusia, dengan anak cucu Adam, dengan menyatakan, bukankah aku Tuhanmu? Semua menjawab, engkau adalah Tuhan kami. Perjanjian ini menurut sementara ulama terjadi sebelum kita dilahirkan di pentas bumi ini. Ada satu alam namanya alam Zar. Di situ semua anak cucu Adam keluar dari punggungnya. Dikumpulkan di suatu tempat, hei anak cucu Adam, kalian mengakui aku Tuhanmu? Semua berkata, kami mengakui kamu Tuhanmu. Kami akan taat kepadamu. Ini satu pendapat. Yang kedua, sebenarnya perjanjian itu terjadi pada suatu ketika, pada saat Allah menganugerahkan kepada setiap manusia akal. Jadi yang tidak berakal, tidak sah perjanjian itu dari dia. Jadi pernah orang yang berpikir menggunakan akalnya, itu akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa Allah Maha Esa, Maha Ini. Nah, pertanyaan ibu yang kedua tadi itu, kok ada orang yang ingkar? Ya wajar aja, dia hanya janji. Ingkar janji dia. Sedang sesama manusia pun, karena apa? Allah beri orang kebebasan. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang gak mau gak apa-apa. Dia tanggung sendiri. Nah, yang ingkar itu melupakan janjinya. Sebenarnya bu, bukan cuma seperti itu. Ada orang nazar itu, ya Allah kalau saya dapat ini, saya mau begini. Begitu dia dapat, lupa. Ingkar janji atau tidak itu? Ya. Itu banyak dalam banyak hal. Itu semua janji-janji. Itu yang terjadi itu. Saya kira begitu bu ya. Baik bu, paham ya bu ya, jelas. Silakan ibu penanya berikutnya. Pertanyaan kami, seringkali orang mengatakan tentang siar atau simbol Islam dengan ah itu kan hanya simbol saja, yang penting kan hakikatnya. Nah bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih Bu. Bagus Bu. Saya beri contoh Ibu. Perangko itu untuk apa Bu? Yang penting hakikatnya, kasih duit aja, enggak usah kasih perangko. Sampai enggak suratnya? Ada dalam hidup ini, ada simbol-simbol. Simbol itu seringkali lebih luas maknanya daripada kata-kata. Ya kan? Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari simbol. Anak-anak muda pun dapat surat dari pacarnya, dia cium. Apain tuh boleh jadi bau ikan itu kertasnya sudah. Iya. Tapi itu simbol. Jadi simbol itu kita perlukan dalam hidup ini. Simbol itu di samping berkaitan dengan nalar, berkaitan dengan hati. Nah, saya teringat tadi ya ini. Tadi saya ditanya mana itu surah yang hanya satu namanya. Saya teringat saya itu suratul Furqan. Surah ke-25 itu cuma satu namanya yang dikenal. Tapi nama itu dikenal sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak sudah memenuhi janjinya sama saya. Okay. Alhamdulillah. Masalah ini Pak, tadi bisa enggak Pak gini kan ada orang yang selalu mengatakan saya enggak usah berjilbab lah, tapi hati saya saja dijilbabin. Nah, ya, kadang-kadang banyak sekali mendengar gitu ya, Bu ya. Itu bagaimana, Pak? Saya tidak ingin jilbab sekedar menjadi simbol. Bukan hanya itu. Karena akan ada lagi orang berkata, saya biar pakai jilbab, sudah simbolnya sudah ada, tapi hatinya tidak ini. Kita, hati, pengamalan, itu harus menyatu. Silakan Ibu, penanya berikutnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, adakah hubungan makna kata akad dengan kata akidah Pak? Terima kasih. Bagus Bu, jelas ada, dua-duanya terambil dari kata akad. Akidah itu adalah keyakinan yang begitu kuat sehingga tidak bisa dilepas. Kalaupun Anda dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, boleh enggak saya mengucapkan kalimat kufur? Boleh, tetapi karena dia akidah ada di dalam hati, itu tidak boleh bergetar. Karena dia sudah terikat, sudah menyatu, sudah tidak bisa dilepas. Nah, itu akidah. Akidah itu di hati. Siapa sih yang tahu hati? Saya bisa saja berkata, oh iya ini begini, itu begitu, tapi hati saya. Nah, kepercayaan adalah akidah. Orang sholat, sholat itu bukan akidah. Sholat itu pengamalan. Jadi bisa ada izin kan? Bohong, berucap benar itu pengamalan. Tetapi kalau terpaksa, saya boleh berbohong. Ya, tapi akidah. Kenapa dia dinamai akidah? Karena sudah terikat sedemikian kuat. Jadi punya kaitan antara akidah dan itu. Okay. Baik Pak, kita akan mendengarkan kesimpulannya deh, Pak Quraish, dari surat Al-Ma'idah ayat awal ini, ayat pertama. Silakan Pak. Iya, saya kira kalau kita ingin mengambil kesimpulan, yang pertama, kewajiban memenuhi segala janji. Janji itu terlepas kepada siapa kita berjanji, harus dipenuhi. Bisa kepada Allah, bisa kepada sesama manusia, bisa kepada diri, bahkan bisa kepada binatang. Bisa kepada teman, dan bisa kepada lawan, bisa kepada musuh, semua harus dipenuhi. Itu satu. Yang kedua kesimpulannya, yang kedua itu kita bisa berkata begini, janji itu apabila tidak terpenuhi menimbulkan keresahan. Sehingga untuk menghindari keresahan itu, penuhilah janji. Yang ketiga ada yang dinamai syiar. Syiar itu simbol-simbol, lambang-lambang agama, bisa pada tempat, bisa pada waktu, bisa pada sosok, semuanya itu harus dijaga kehormatannya, tidak dilanggar, karena dia berkaitan atau dia dikaitkan dengan Tuhan. Kita harus menghormati lambang-lambang itu, jangan sekedar berkata yang penting hati saya hormat, tetapi tidak, ya mau injak-injak bendera, yang penting saya hormat, itu nggak benar. Saya kira itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Quraish. Subhanallah, begitu indah dan jelas apa yang sudah disampaikan Allah melalui Pak Quraish Shihab. Semoga menjadikan ini kita teladan supaya kita tidak salah langkah dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Pak, sampai ketemu di episode mendatang. Juga terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Saya Ineke Kusrawati, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.